إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita selesai dari syarah hadis yang ke-6. Masuk kita hadis yang ke-7. Kata al-muallif al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah, al-hadis as-sabi', hadis yang ke-7, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Qala, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawmaini al-fitri wan-nahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari berpuasa di 2 hari, yakni hari Idul Fitri dan hari Idul Nahr, hari Idul Adha. Wa anis sumai, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari as-summa, atau juga dikenal dengan ishtimalus summa, yani seseorang memakai pakaian untuk menyelimuti tubuhnya di mana tidak ada tempat keluar ya bagi tangannya, artinya tangannya tertutup dengan kain tersebut. Itu istimal as-sunna, atau istilahkan di sini dengan as-sunna. Termasuk dalam hal ini kalau seorang misalnya memakai gamis ya, namun lengannya, lengan gamis itu tidak dimasuki tangan, ya tangannya di dalam gamis itu ya, tergambar enggak? Ya, itu juga masuk dalam makna as-summa. Kemudian wa an yahtabi ar-rajulu fi tsaubil wahid, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari seseorang melakukan ihtiba ketika dia memakai satu lembar pakaian, ketika dia memakai satu lembar pakaian. Ini maksud ihtiba, ini seorang duduk di atas kedua ilyahnya, kedua pantatnya, dalam keadaan yakni kedua pahanya didekatkan ke perutnya, kemudian kedua betisnya didekatkan ke pahanya, kemudian disandarkan pada tangan. Saya kata naik di sini susah ya. Ya, jadi Muhammad, antum coba maju sini. Maju enggak apa-apa, dipraktikkan biar tahu ihtiba itu seperti apa. Ada ya, yang gemuk kan. Di sini duduk menghadap ke sana. Ya, menghadap ke sana. Duduknya di atas pantat. Duduk biasa. Nah, kemudian nah tangannya di nah gitu. Tergambar itu ihtiba seperti itu. Nah, ketika seorang hanya memakai satu lembar kain, misalnya cuma pakai gamisnya saja ya, enggak pakai bawahannya. Kira-kira bahaya enggak duduk seperti itu? Ya, bahaya ya, akan terbuka auratnya. Kontrol sudah. Ya, jangan lama-lama. Ya. Makanya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ketika seorang memakai satu lembar kain untuk duduk dengan ihtiba, karena ini akan ya bermafsadah terbukanya auratnya. Kemudian wa anis salati ba'da subhi wal asri. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari melaksanakan salat, jadi salat sunnah setelah salat subuh dan setelah salat asar. Tapi ini hadis yang ke-7. Kita lihat keterangan Al-Imam Sa'di rahimahullah pada ta'liqnya pada hadis yang ke-7 ini. Wa qawluhu fi hadisi Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawmaini ila akhiril hadis ay sawmi au sawmu yawmaini yani berpuasa di dua hari, hari id tersebut. Kemudian wa an lubsataini dan dari dua jenis pakaian. Ini yang disyaratkan dalam hadis di atas, yakni as-summa dan al-ihtiba. Wa an shalla wa an shalla wa an shalla salataini dan dari dua ya jenis salat. Jadi salat sunnah yang dilaksanakan ya setelah subuh dan setelah asar. Kama warada fi ba'di riwayat, sebagaimana datang dengan lafaz tersebut pada sebagian dari riwayat-riwayat yang ada dari hadis tersebut. Kata beliau, fa fihi tahrimu siyamil idain. Nah, di dalam hadis tersebut terdapat faedah ya diharamkannya berpuasa di dua hari Id, dan pengharaman ini ya sifatnya mutlak ya, tanpa ada yang dikecualikan ya, sampai pun seorang ya yakni mengqadha ataupun seorang berpuasa kafarah ya tetap dilarang untuk dilaksanakan di ya, dua hari Id tersebut. Ini sudah kita lewati pada keterangan sebelumnya pada hadis yang ke-6. Jadi tanpa kecuali yang dilarang untuk berpuasa di dua hari Id. Kemudian wa qawluhu wa anissumma, dan juga beliau melarang dari as-summa ai ihtimalur rajuli fi tsaubil wahid, yakni seorang ya berselimut dengan satu pakaian, ya seseorang berselimut dengan satu pakaian di mana kaifiyahnya ya tidak ada tempat keluar tangan tersebut. Ya, kedua tangannya di dalam ya kain tersebut. Li'annahu yukhsha inkishaful aurah. Dikarenakan dikhawatirkan ya dengan seseorang berpakaian dengan cara seperti ini, dikhawatirkan akan terbuka auratnya ya ketika dia misalnya menggerakkan tangannya untuk suatu keperluan. Ya, berbeda halnya ketika tangan itu sudah berada di posisi di luar kain. Bahkan Al-Imam bin Utsaimin rahimahullah beliau menerangkan terkait dengan ini. Kata beliau, ijtimalu summa an yaltahifa bithawbi wala yuj'alu li yadayhi makhrajan. Yang dimaksud dengan ijtimalu summa, seseorang yaltahif, yakni berselimut dengan satu lembar kain, ya, di mana dia tidak menjadikan untuk kedua untuk kedua tangannya tempat keluar. Jadi pada posisi ini kedua tangan berada di dalam kain. Kenapa ini dilarang? Kata beliau, li'anna hadza yamna'u min kamalil ityani bi mashru'atis shalah. Baik, karena posisi yang demikian ketika seorang ya melakukan ijtimal summa, kondisinya ini mencegah, menghalangi dia dari bisa menjalankan secara sempurna gerakan-gerakan yang disyariatkan di dalam sholatnya. Sebagai contoh misalnya ketika dia ya hendak mengangkat kedua tangan, baik ketika takbiratul ihram ataupun takbir-takbir yang lainnya, dia tidak akan bisa mengangkat secara sempurna sampai sejajar dengan kedua daun telinga atau sejajar dengan kedua bahu. Ya, seandainya memaksa, ini akan sangat mungkin untuk akhirnya terbuka auratnya. Kata beliau selanjutnya, wali annahu lau kuddira anna syai'an sala 'alaihi fa innahu la yatamakkanu minal mubadarati ila raddihi. Demikian juga ketika seorang pada kondisi demikian, seandainya ya ada sesuatu yang menyerangnya, ya baik itu orang ataupun hewan, ya pada kondisi yang demikian ini tangan dalam keadaan tertutup kain, ya. Maka pada kondisi ini tidak memungkinkan untuk dia bisa segera melakukan tindakan, yakni pertahanan diri. Ya. Mau ngambil batu juga susah, ya, seperti itu. Apalagi mau menangkis serangan. Ya. Kata beliau selanjutnya, wala siyama idza kana thawbu qamisan ya fa huwa ashad. Terlebih lagi apabila pakaian itu modelnya gamis, ya gamis ini kan lebih sempit dibandingkan kain diselimutkan seperti itu, maka ini lebih menyulitkan lagi bagi dia ketika dia menghadapi kondisi yang demikian, ya terkhusus tentunya dalam posisi seorang sedang sholat. Ya, sebagaimana digambarkan oleh beliau rahimahullah, menghalangi untuk dia bisa melaksanakan ya gerakan-gerakan sholat secara sempurna. Oleh karena itu dilarang oleh Nabi SAW untuk seseorang yakni melakukan ijtimal as-summa. Kemudian wa qawluhu wa an yahtabiya ar-rajulu fi thawbil wahid. Demikian pula beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang untuk seseorang yang memakai satu lembar pakaian untuk dia melakukan ihtiba. Apa yang dimaksud ihtiba? Kata beliau, Al-Imam Mustadi rahimahullah, ay bi an yaq'uda al-kurfusa wa yahtabiya bi thawbin wahid. Yani seorang duduk ya dengan disilakan duduk ya kurfusa, ya kurfusa artinya ya gambarannya ya mirip dengan duduk jongkok begitu ya. Digambarkan di sini yudiruhu ala dhahrihi ya birijlaihi, di mana ya dia memutarkan ya atas punggungnya dengan kedua kakinya. Wa yakunu asfaluhu mufdiyan ilal ardi makshufan, sehingga bagian bawahnya ya bagian bawah tubuhnya yang digunakan untuk duduk ya ini yakni menempel ke tempat duduk, ke tanah di sini, makshufan ya dalam keadaan terbuka. Jadi kain ya, kain yang dia pakai itu ya, itu apa namanya? Mengitari punggung kemudian kedua kakinya. Ya, kedua kakinya. Mengitari punggung kemudian kedua kakinya, namun bagian bawah dari tubuhnya ini terbuka. Ya, fanaha anhu li'annahu aidan yukhsha minhu inkishaful aurah. Di sini Nabi SAW melarang dari tindakan ihtiba ini ya, karena dikhawatirkan ya darinya akan menjadikan terbukanya aurat. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan terkait dengan ihtiba ini dengan ucapan beliau, al-ihtiba huwa an yajlisa ala ilyataihi. Kemudian wa yadumma fakhidaihi wa saqaihi ila batnihi bi dhira'aihi liyastanida. Yang dimaksud ihtiba adalah an yajlisa, seseorang duduk, ala ilyataihi, di atas kedua pantatnya. Kemudian wa yadumma fakhidaihi wa saqaihi ila batnihi. Dia menggabungkan ini kedua paha dan kedua betisnya didekatkan ke perutnya. Ya, bi dhira'aihi, dengan menggunakan ya kedua hastanya ini, ya. Liyastanida, untuk dijadikan sandaran. Jadi menumpuknya ke apa? Kedua hasta ini, ya. Tadi seperti tadi yang dicontohkan oleh Muhammad. Ini ya ihtiba. Baik. Kemudian fa idza kanat hadhihi hiya al-illatu, jika ini yang menjadi illah, faktor larangannya, kana kullama khushiya minhu inkishaful awrah fa innahu manhiyun anhu, maka setiap posisi apa saja yang dikhawatirkan darinya akan terbuka aurat, ya akan terbuka aurat, fa innahu manhiyun anhu, maka ya cara yang demikian dilarang. Di sini menunjukkan bagaimana ya mulia ya, dan indahnya syariat Islam untuk bagaimana seorang muslim ya dalam ya, segala posisi ya terjaga auratnya ya. Dan ini juga pelajaran penting ya, bagaimana jadi agama ini untuk menjaga kehormatan diri seorang muslim, karena yang namanya aurat ya ini adalah perkara yang memalukan seandainya dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu mereka yang tidak merasa malu ketika auratnya terbuka, terlihat oleh orang lain, ya, menunjukkan bahwa fitrahnya sudah rusak. Baik. Kemudian wa qauluhu, kemudian pada kelanjutan dari hadis ini, dari apa yang dikatakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, yani wa anis salati ba'da subhi wal asri. Ya, as-salah ba'da subhi wal asr. Yahtamilu annahu ba'da tulu'is subhi atau ba'da salati subhi. Ada ihtimal, ada kemungkinan yang dimaksud adalah setelah terbitnya waktu subuh, artinya sudah masuk waktu subuh, atau setelah pelaksanaan salat subuh. Wa taqaddama fi salati, ya, nahwa, dan telah berlalu pada pembahasan tentang salat ini, salat-salat sunnah, ya, yang semisal dengan ini. Di mana sudah kita pelajari bahwa yang dimaksud salat yang dilarang setelah pelaksanaan salat subuh, demikian juga pelaksanaan salat asar, adalah salat sunnah yang sifatnya mutlak. Ya. Adapun salat-salat yang ya zawul asbab, ya, yang memiliki sebab, seperti seorang masuk ke dalam masjid, ya, dan dia berniat untuk duduk di dalam masjid setelah waktu, ya, yakni salat asar, ataupun setelah dia melaksanakan salat subuh, dia masuk ke masjid, maka yang demikian tidak ia masuk ke dalam yang terlarang. Tayib. Jadi yang dimaksud yang dilarang, yakni salat sunnah mutlak, ya, dikecualikan dari salat-salat yang memiliki sebab. Dan di sebagian mazhab, ya, semisal mazhab Maliki, melarang secara mutlak. Ada satu kisah yang dialami oleh Al-Imam Ibn Hazm, ya, rahimahullah, di mana beliau rahimahullah, ya, terlahir di keluarga bangsawan di Andalus. Sampai usia, ya, cukup besar, ya, beliau baru tergerak untuk mendalami ilmu agama. Ya, berawal dari, ya, suatu kejadian yang menjadi cambuk bagi beliau. Jadi masuk ke sebuah masjid, ya, di waktu-waktu yang terlarang salat sunnah mutlak ini. Ya, waktu asar, ba'da asar, beliau masuk ke masjid, atau sebelumnya, ya. Jadi beliau masuk ke masjid, langsung duduk ketika mendapati ada majelis. Ya. Ketika duduk, dia duduk di dekat seorang anak kecil. Kata sang anak, ya, dalam bahasa kitanya, kamu itu sudah besar kok, gak ngerti, ya. Kalau orang masuk masjid itu sholat tahiyatul masjid, ya, hanya dengan, ya, tersipu-sipu, ya, malu, beliau bangkit kemudian sholat 2 rakaat. Di waktu yang lain beliau datang di waktu ba'da asar ini. Baik, masuk masjid, ya, beliau teringat teguran di hari sebelumnya oleh anak kecil itu, sehingga masuk masjid langsung sholat 2 rakaat di waktu ba'da asar ini. Ya, setelah duduk ternyata didekati lagi sama anak kecil itu. Kamu itu sudah besar tapi kok gak ngerti, ya. Habis asar itu enggak ada sholat sunnah. Ya, dengan teguran yang kedua ini tercambuk beliau untuk baik mempelajari, ya, ilmu syar'i ini. Ya, sampai kemudian beliau menjadi salah seorang, ya, ulama yang masyhur, ya, meskipun, ya, pada sebagian pendapatnya beliau, ya, cenderung yakni zahiri, bahkan beliau dikenal sebagai imam dari kalangan mazhab zahiri. Ya, ala kulli hal di sini yakni terkait dengan waktu ba'dal asr ataupun ba'dal subuh, ya, yang terlarang adalah salat sunnah yang sifatnya mutlak. Adapun yang memiliki sebab maka tidak masuk dalam larangan tersebut. Kemudian kita masuk hadis yang terakhir dari bab ini. Al-hadis as-samin, hadis yang ke-8. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang ke-8 juga hadis Abu Sa'id al-Khudri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhainya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Muttafaqun alaih. Barang siapa berpuasa, ya, satu hari fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjauhkan wajahnya, ya, dari neraka, ya, 70 kharifa. Jadi dijauhkan, ya, perjalanan 70 tahun, jadi jarak yang demikian jauh dari neraka. Dan dijauhkan wajah, ya, tentunya bukan wajahnya semata, tetapi, ya, pemilik wajah itu. Disebutkan wajah dikarenakan wajah ini bagian yang paling mulia, ya, dari tubuh seseorang. Oleh karena itu, ya, kalau terjadi apa-apa, ya, serangan dan semisalnya, kan biasanya yang dilindungi apa? Wajah, ya, seperti itu. Karena itu bagian yang paling mulia. Mau menemui seseorang juga yang dibersihkan apa? Wajah, ya. Gak mungkin bersihkan punggung, ya, karena yang akan bertemu dengan orang wajah. Nah, seperti itu. Kata Imam As-Sadi rahimahullah, wa qawluhu fi hadis Abi Sa'id al-Khudri, dan pada hadis Abi Sa'id al-Khudri, ya, radhiyallahu ta'ala, ya, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Barang siapa berpuasa satu hari fi sabilillah, ya, makna fi sabilillah bisa jadi dia dalam keadaan dia berjuang, ya, berjihad fi sabilillah, dan dia pun menjalankan puasa, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Fihi fadlun azim, ya, di hadis ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar bagi seorang yang menjalankan puasa dalam keadaan dia melakukan jihad fi sabilillah. Li'annahu jama'a baina ibadataini, karena dia menghimpun, ya, dua jenis ibadah, as-siyami wal jihad, yakni ibadah puasa dan ibadah jihad fi sabilillah. Kemudian wa mahallu dzalik, dan posisi atau tempat yang demikian, yakni digabungkannya dua ibadah ini, puasa di satu sisi kemudian berperang di jalan Allah di sisi yang lain, idza lam yud'ifhu 'anil jihad, ya, selagi puasa itu tidak melemahkannya dari melakukan jihad, ya, fi sabilillah. Fa in ad'afahu 'anil jihadi, adapun jika dengan berpuasa itu akan melemahkan, ya, dia dari melakukan jihad fi sabilillah, fatarkuhu aula, maka meninggalkan puasa itu, ya, dalam upaya untuk bisa maksimal dalam menghadapi musuh dengan jihad fi sabilillah tersebut, ini aula, ya, lebih utama, li'annal jihada afdalu minhu, karena amalan jihad ini, ya, lebih utama dibandingkan seseorang melakukan, yakni ibadah puasa. Baik. Bahkan ini pula yang secara amaliyah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala hendak menaklukkan Makkah. Ya. Para sahabat diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbuka karena mereka akan menghadapi musuh. Dan demikian pula ya yang diperintahkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah kepada kaum muslimin ketika mereka ya melakukan peperangan menghadapi pasukan Mongol ya, dan itu terjadi di bulan Ramadan ya, beliau rahimahullah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berbuka ya demi untuk memaksimalkan dalam perlawanan mereka menghadapi ya pasukan Mongol. Kita masuk pada bab berikutnya. Babu Lailatul Qadri. Bab tentang Lailatul Qadr. Ini malam Al-Qadr. Sebelum membaca hadisnya, kita baca mukaddimah dari Asy-Syarih, Syekh Al-Allama, ya, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Babu Lailatul Qadri. Qila sumiyat bidzalika li'anna qadraha 'indallahi 'azim. Dinamakan dengan itu malam ya, itu dinamakan Lailatul Qadr, ya, malam Al-Qadr. Li'anna qadraha, dikarenakan kedudukannya, kedudukan malam tersebut ya, 'indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, 'azim, ya, demikian agung. Ya. Ini pendapat yang pertama di antara sebab penamaan malam itu Lailatul Qadr. Kemudian waqila, dikatakan pula li'anna qadral ibadati fiha 'indallahi 'azim. Dinamakan Lailatul Qadr dikarenakan kadar ibadah yang dilaksanakan di malam tersebut di sisi Allah demikian agung. Ya, demikian agung. Ya, Allah nyatakan dalam surat Al-Qadr ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa malam Al-Qadr itu lebih baik ya dibandingkan 1000 bulan. Jadi keutamaan dari ibadah yang dilakukan di malam tersebut, ibadah apa saja ya yang disyariatkan, maka nilainya ya lebih baik ya, dibandingkan dia melakukan ibadah yang sama ya selama 1000 bulan di malam-malam yang tidak ada ya malam qadarnya. Waqila, dikatakan pula sebab penamaannya ya, kenapa dinamakan Lailatul Qadar, li'annaha yuqaddaru fiha al-asya'u kulla 'am. Dikarenakan di malam itu ditetapkan ya takdir-takdir segala sesuatu kulla 'am, yang berlaku selama ya satu tahun ke depan, atau yang diistilahkan dengan takdir hauli ya, dari semua atau apa saja peristiwa yang akan terjadi ya satu tahun ke depan ya ditetapkan pada malam tersebut ya, ditetapkan pada malam tersebut. Kemudian wala mani'a min iradati hadhihi al-asya'i kulliha, dan tidak ada yang menghalangi dari ya, ya tujuan untuk semua penamaan ini, karena masing-masingnya ya ada dalil yang menunjukkan padanya ya, baik itu dikarenakan agungnya malam tersebut sehingga dinamakan Lailatul Qadar, menunjukkan kedudukan malam tadi, atau karena besarnya ya nilai ibadah yang dilakukan di malam tersebut sehingga dinamakan Lailatul Qadar, ataupun karena di malam itu ditetapkan takdir yang akan terjadi satu tahun ke depan. Fahiya azimatul miqdar, di mana malam itu merupakan malam yang yakni agung ya kedudukannya. Walihada wasafaha ta'ala bi annaha salamun. Atas dasar itulah Allah Subhanahu wa taala mensifati malam tadi ya bi annaha salamun, bahwa malam itu merupakan malam ya keselamatan. Ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Di mana malam itu merupakan keselamatan hingga terbitnya fajar. Wa bi anna al-ibadata fiha khairun min al-ibadati fi alf syahr. Dan bahasanya ibadah yang dilaksanakan di malam tersebut yaitu lebih baik ya dibandingkan ibadah selama 1000 bulan. Alladhi huwa amalun alladhi huwa umrun tawilun, yang mana ini merupakan umur yang panjang. Fa inna alfa syahrin, karena sungguhnya kadar 1000 bulan itu ya naifun wa samanuna sanatan, ya 80 tahun lebih. Ya, naif itu angka antara puluhan ya, yang kalau dihitung mungkin sekitar 83 tahunan. Nah, ini sudah di atas rata-rata umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena umur umat Nabi antara 60 hingga 70 tahunan keumumannya. Taib. Ya, sebagian ulama di zaman kita ada yang melewati umur itu, termasuk Al-Imam Ibnu Baz ya rahimahullah, beliau wafat ya melewati usia 90-an. Ya, Al-Imam Al-Albani juga mendekati usia itu. Tayib. Jadi ini merupakan keutamaan yang besar. Ya, karena seorang yang mendapatkan ya malam tersebut dan memanfaatkannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh ya dia telah mendapatkan pahala yang lebih baik dibandingkan dia melakukan amalan yang semisal ya di malam-malam yang tidak ya atau di luar malam Lailatul Qadar. Wa li hadza wasafaha bi annaha mubarakah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ya menyebutnya juga sebagai malam yang diberkahi. Ya, menunjukkan kebaikan yang demikian banyak ya pada malam tersebut. Kemudian wa wasafaha bi inzalil qur'ani fiha. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala ya mensifati malam tersebut dengan diturunkannya Al-Qur'an pada malam tadi. Ya, seperti dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di Lailatul Qadar, di malam Al-Qadar. Kata beliau, imma ma'nahu, bisa jadi makna bahwa Allah menurunkan Al-Quran ya di malam Al-Qadar ibtida'an bi'inzalihi fiha, yani awal ya dari turunkannya Al-Quran yani di malam itu. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang pertama kali kepada nabinya. Surat apa? Surat apa? Surat Al-Alaq ya, dari ayat pertama hingga ayat yang kelima. Ya. Diturunkan di malam Al-Qadar. Au kama qala Ibnu Abbasin, atau sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Kata beliau, unzila fiha ila sama'id dunya ila baitil izzah jumlatan, diturunkan Al-Quran di malam itu, malam Al-Qadar, ke langit dunia, ke sebuah tempat yang namanya Baitul Izzah, ya, sebuah bangunan yang ada di langit dunia, langit yang paling bawah. Ya. Di sana juga ada, yakni bangunan yang dinamakan Baitul Ma'mur, yang itu ada di langit yang ketujuh, yang kemuliaannya sebagaimana mulianya Ka'bah bagi penduduk bumi. Nah, kata Ibn Abbas, diturunkan Al-Quran di malam Al-Qadar ke langit dunia, ke Baitul Izzah, jumlatan, yakni sekaligus. Thumma nazala mutafarriqan ala hasabil waqa'i. Ya, kemudian turun secara terpisah-pisah, ya, sesuai dengan waqa'i, ini ya, peristiwa-peristiwa yang menjadi sebab turunnya. Tayib ini yang merupakan asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Pada ta'liq disebutkan akhrajahu An-Nasa'i fil Kubra wal Hakim wa shahahahu, yani shahahahu al Hakim, wa Tabrani fil Kabir wa ghairuhum wa shahahahu Ibnu Hajar. Ya, Ibnu Hajar fil Fath. Jadi asar dari Ibnu Abbas ini ya disahihkan oleh al Hakim dan oleh al Hafidz Ibnu Hajar. Demikian pula yang zahir dari kalam Al-Imam Al-Albani, beliau mensahihkan asar ini. Adapun terkait dengan makna dari Al-Quran yang diturunkan ya, di malam Lailatul Qadar, Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, demikian juga Al-Imam Ibn Utsaimin juga yang menjadi pendapat Al-Allamah Salih Al-Fauzan, ya, hafizahullah, mereka berpendapat dengan pendapat yang pertama, ya, yakni bahasanya, ya, yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar adalah ibtida Al-Quran, yakni yang permulaan dari Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini berdasarkan ya, dari dalil Alkitab, ya, Al-Quranul Karim, yang menunjukkan bahwa ya, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ya, wahyunya melalui malaikat Jibril, taib, yang didengar oleh Jibril, dan apa yang didengar oleh Jibril alaihissalam itu yang disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantaranya yang menjadi dasar mereka adalah ya, termasuk diantaranya awal dari surat Al-Mujadilah. Taib, dimana Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma, al-ayah. Ya, bahasa andainya ya, Al-Quran ini diturunkan sekaligus, yang termasuk di dalamnya tentunya ya, ayat ini sekaligus. Sementara ya, kandungan dari ayat itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar mendengar dialog antara wanita yang mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di situ ya, wallahu yasma'u, menunjukkan bahwa kejadian itu tentu ya didengarnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ya peristiwa itu terjadi. Bagaimana mungkin ya ayat ini memberitakan tentang sesuatu ya dengan konteks ya demikian sementara kejadiannya belum ada, ya seperti itu. Ya. Kemudian Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau juga memberikan tambahan, yakni kekeliruan yang lebih parah lagi. Sebagian pendapat yang menyatakan bahwa Ya, Jibril alaihi salam, ya, itu tidak mendengar langsung dari Allah, namun mengambil dari Al-Lauhul Mahfuz. Kemudian, ya, dibacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ini adalah pendapat Asy'ariyah. Ya, di mana Asy'ariyah, ya, termasuk di antara, ya, firqah yang menyimpang dalam permasalahan kalamullah. Di mana mereka menganggap bahwa kalamullah yang dimaksud adalah, ya, kalamun nafs, yakni ucapan diri yang tidak ada padanya saut, ya, suara, tidak ada padanya huruf. Ya. Ini yang ada pada Asy'ariyah. Dan ini, ya, yang merupakan pendapat As-Suyuti, ya, rahimahullah, pada kitab Al-Itqan, ya, fi ulumil Quran. Ya, dan itu kata Syekh Shalal Fauzan, ini adalah pendapat yang, ya, lebih parah lagi kesalahannya. Taibullahu ta'ala alam. Insyaallah kita akan membaca hadis-hadisnya pada bab Lailatul Qadar ini pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.